Saupamin telepat urang asa katos tepat mubaik duka iraha jeung asa duka di mana ta eta pisan retna ta eta pisan dilakna kantos campai dina rasa tepang tresna jeung salira sanaos teu kapapai sanaos teu katinggal diri yakin anjeun surti salira oge saati yu atuh urang teang lolongkrang waktos patepang yu atuh urang dongkang sawangan antawis urang jeung urang saupamin telepat urang asa kantos tepat mung bae duka iraha jeung asa duka di mana ta eta pisan leretna ta eta pisan tilakna kanto campai dina rasa tepang tresna jeung salira sanaos teu kapapai sanaos teu katinggal diri yakin anjeun surti salira oge sati yu atuh urang teang lolongkrang waktos patepang yu atuh urang dongkang sawangan antawis urang jeung urang. Saduka di mana ta eta pisan retna ta eta pisan dilakna kanto campai dina rasa tepang tresna jeung salira sanaos teu kapapai sanaos teu katinggal diri yakin anjeun surti salira oge saati yu atuh urang teang lolongkrang waktos patepang yu atuh urang dongkang sawangan antawis urang jeung urang saupamin telepat urang asa katos tepat mung bae duka iraha jeung asa duka di mana ta eta pisan leretna ta eta pisan dilakna kanto campai dina rasa tepang tresna jeung salira